Surat Petrus si peduaken. 2 Petrus bindu sada. Surat enda ibas aku nari, Simon Petrus, suruh-suruhen dingen Rasul Yesus Kristus. Surat enda man senina-senina sibali ras kami ngondat kengasupen gelah teuk man Yesus Kristus. Eme dibatara singklini kita. Ia mesinggo mereken kengasupen si meherga eman banta. Sabab atenar bahan kai si benar. Dibatalah si mereken dem lias ateras kemalaman ateman bandu. Arkiteken go itandendu dibata aras Yesus Tuhanta. Dibata ngo nilo kita gelah kita dat bagin ibas kemuliaan ras kini ulinna. Alu kuasana ras arah penandainta karena ia ngo ibre kena man banta kai keperlunta gunang geluh nembah man bana. Arah padan simbelin dingin meherga si ibre kena man banta ngasup kamulahi bandu ibas kerincuhan daging nari. Si encedaken silit idoni enda. Cenari dat bagin kam ibas kini dibatanna. Arkiteken si usahakanlah maka irakut kendu ku kini tekendu kai si mehuli. Tapi amin nagia ngo ibahandu kai si mehuli. Rakutken kalah ku perbahanan si mehuli pemeteh kerna dibata. Adi ngolit pemetehndu kerna dibata. Arus maka irakut kendu ku pemetehndu penguasaan diri. Janak adi ngo ngasup kam ngkuasai dirindu. Rakutken ka ku je ate megenggeng. Adi ngolit ibas kam ate megenggeng. Arus irakut kendu ku ate megenggeng ate tutus dibata. Tapi amin nagi yang golit ibas kam ate tutus ngikutken sura-sura dibata. Rakutken kalah kuje ate keleng man teman sapi-sapi Kristen. Janah adi ngolit ibas kam ate keleng. Nandangi teman-teman sapi-sapi Kristen. Arus makai rakut kendu kuje ate keleng. Nandangi krina manusia. Enda mekrina biak-biak si perlu kendu. Janah adi biak-biak enda turah alu mehumur ibas kam. Si erbahanca maka pemetehndu karena Tuhan ta Yesus Kristus ngeluh janah erbuah. Tapi kalak silalit ibas ia biak-biak sibage, pentangkap mata perukurna. Layang asup ngidaksa, janah enggo ilupa kena maka dosa-dosana si enggo lepas enggo ibersihkan. Dage, oh senina-seninangku, usahakan tole gelah pendilo ras pemilihan dibata nandangi kam tetap erteguhna. Adi bage perbahanendu digan pela kam banci ndabuh kubas dosa. Alu bage ibreken man bandu dem hak bengket kubas kini rajan sila remasap-masap. Kini rajan Tuhan ta rasing klini kita Yesus Kristus. Arkiteken si rusur ateku kam ku persingeti karena perkara-perkara si enda. Amin na pengo itehnu janah kam tetap paguh ibas berita sirehna ibas dibatanari si enggo i alokenu. Adi ngeluh dengalah aku, rutang kuakap aku mempersingeti kam karena si enda kerina. Sabab kuteh makalanain dekah mati ma aku. Suera singgo ikatakan Tuhan ta Yesus Kristus alu terang-terang man bangku. Dage, asa ngasupku ku usahakan nikap kendalan man bandu gelah iinget du katawari pesi enda krina kenca aku ngomate. Ipebetehkan kami man bandu uga muliana kerehen Tuhan ta Yesus Kristus. Si la iturikan kami palasken turi-turin si iban-ban manusia. Alu mata kami jinenge kemuliana enggo idah kami. Ijekap kami sanga dibata Bapa mereken kehagan ras kemuliaan manbana. Asumsi reh sora manbana ibas kemuliaan si meganjang na nari nina. Enda me anakku si kukelengi senangkal ukurku ibahanna. Kami jine megi sora reh i surga nari. Sanga kami ras ia idas deleng si badia Arkiteken si reh tekna kami nandangi berita si ibritaken nabi-nabi. Sehkal ulina adi i perdiatekendu berita Sabab berita desken sada lampu si ersinalsal ibas ingan si gelap. sehuari nggo terang jana terang bintang pagi-pagi sinal sal ibas pusuhndu. Tapi ibabu sie kerina, ingatlah ena, nubuat-nubuat selit ibas pustaka sibadia, labanci itrangken rikutken penggejapan sekalak-sekalak. Sabablah pernah lid kalak ngasup nehken berita nubuat arah peraten najine. Tapi sin jemba kalak ngerana nehken berita sirehna ibas dibatanari, eme kesak sibadia.